Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Lanjut lagi ya. Kita masih di tanda i'rab nasab. Sekarang tanda i'rab dari af'al khamsah. Ya, khamsah fi halati nasab. Kata Ibnu Ajurram, wa amma hadfun nuni fa yakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati allati rafuha bi tsabati nun. Adapun hadf nun, ini tanda nasab yang terakhir, yaitu hadf nun, maka dia menjadi tanda bagi nasab pada af'alul khamsah. Ya, ada af'al khamsah allati rafuha bi tsabatin nun, yang ketika dia marfu'nya di adanya nun, tetapnya nun. Yaf'aluna taf'aluna yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Tabarakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya. Jadi nasab pada af'alul khamsah itu dapat diketahui dengan dihadap nun yang keberadaan nun tersebut menjadi tanda rofa pada af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah masih ingat, kullu fi'lin mudhari'in ittashala bihi aliful isnain. Ya, atau wawul jamaah, atau ya'ul mu'annasah al-mukhotobah. Maka masing-masing dari fi'il ini yang apabila terkena amil nasab, lan, idan, kai, ya, dan seterusnya, maka tanda nasabnya dihadap nunnya. Taib, fadal, Zulkha, baca. Ya, dibaca dulu dari matannya. Wa amma hadfun nun. Wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khomsati allati rafuha bithabatin nun. Nah, lanjut, baca syarahnya. Al-awwal wa hiya kullu fi'lin mudhari'in ittashala bihil alifu ittashala bi alifu aliful isnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mu'annathatil mu'annathati al-mukhatabati. Baik. Apa sih af'al khamsah? Wa hiya, yaitu kullu fi'lin mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittashala bihi aliful isnain, yang bersambung dengan aliful isnain. Nanti aliful isnain itu jadi fa'ilnya. Awwaul jamaah atau bersambung dengan waw jamaah. Ya, fa'ilnya awya'ul muannasati al-mukhatabah atau ya muannasah mukhatabah. Kalau bersambung dengan ya aliful isnain, yaf'alani taf'alani. Ya, yaf'alani taf'alani. Kalau ya waw jamaah, yaf'aluna taf'aluna. Nah, kalau bersambung dengan ya muannasah mukhatabah, taf'alina. Tergantung mauzunnya apa nanti. Daraba yadribu, yadribani, tadribani. Yadribuna, tadribuna. Tadribina. Anti tadribina. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut lagi. Amsilatun al-af'alul khamsati fi halatin nasbi. Al-mithalul awwali, al-mithalu al-awwalu aliful isnaini al-mabdu'u bilya'i nahu lan yaktuba. Baik, perhatikan. Amsilatul af'ali al-khamsati fi halatin nasbi. Contoh-contoh af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima, ya, yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, itu ketika dia nasab. Berarti ketika dia nasab, dia kemasukan amil nasab. Ya, dia kemasukan amil nasab. Nah, misalul awal aliful isnain al-mabdu'u bilya. Alif isnain yang diawali oleh ya mudoro'ah. Berarti yaf'aluna, yaf'alani, yaf'aluna, yaf'aluni. Ya, apa? Yaf'alani. Tergantung wazan ya. Kalau fa'ala yaf'alu, yaf'alani. Kalau fa'ula yaf'ulu, berarti yaf'ulani. Nah. Kalau fa'ala yaf'ilu, yaf'ilani. Tergantung wazan ya. Ilani. Ya. Ayo, padahal ini sekarang diawali oleh ya mudoro'ah. Karena yang diawali oleh alif isnain, ya, yang bersambung dengan alif isnain, itu bisa diawali oleh ya mudoro'ah atau tak mudoro'ah. Nah, kalau tak mudoro'ah, taf'alani. Terus, lanjut. Wa i'rabuhu lan. harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni niyabatan 'anil fathati li'annahu minal af'alil khamsati. Wal alifu fa'ilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Tayyib, barakallahu fik. Kan dicontohkan di situ oleh pensyarah lan yaktuba. Maka yaktuba mansub kemasukan amil nasab, amil nasab lan. I'rabuhu lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan itu harfu nafyin, maka menafikan fi'il. Harusnya diisbat yaktubani, ya, keduanya menulis begitu. Ya. Az-Zaidani yaktubani. Ad-Darsa misalkan, dua Zaid menulis Ad-Dars. Ya. Misalkan dikatakan lan yaktuba, harusnya menulis diisbat, masukkan lan jadi dinafikan. Tidak berarti. Ya, lan yaktuba, keduanya tidak menulis. Maka dia harfu nafyin. Wa nasbin, menasabkan fi'il mudhari yang dimasukinya. Wastiqbalin, maknanya jadi mustaqbal. Ya. Harusnya dia tadi maknanya hal saat ini menjadi mustaqbal, tidak akan begitu. Baik. I'rabuhu, i'rabnya ya, itu kemudian yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari mansub dengan lan. Taib, karena lan tanda nasab asli. Nah, nanti kita akan bahas pada ya pembahasan nawasib. Ya, pembahasan amil-amil nasab. Bahwa yang asli hanya 4. Ya, termasuk salah satunya adalah lan. Kemudian wa alamatu nasbihi hatfun nuni, tanda nasabnya dihadapnya nun pada yaktubani lan yaktuba. Ya, niyabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah pada tanda asli i'rab asli pada nasab. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk bagian dari af'alul khamsah. Wal alifu, alif pada yaktuba fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Dia sebagai fa'il mabni ala sukun, ya. Karena alif, ya, karena kalau dia alif itu berarti sukun. Kan yaktuba gitu kan? Yaktuba. Berarti sukun. Fi mahalli rafin, fa'ilnya apa, alifnya itu fi mahal menempati posisi rafa, dia fa'il. Terus lanjut. Al misalu sani aliful itsnaini al mabdu'u bitai nahu lan taktuba wa i'rabuhu zahirun mimma sabaqa. Al misalu salisu wawul jama'ati al mabdu'u bil ya'i nahu lan yaktubu. I'rabuhu. Wa i'rabuhu lan harfu naf'in wa nasbin wa istiqbalin. Yaktubu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi hadfu nuni niyabatan 'anil fathati li'annahu minal af'alil khamsati wal wawu fa'ilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Baik, ahsanta. Al misal ats-tsani aliful itsnain al mabdu bitai. Alif isnain yang dia bersambung dengan alif isnain yang diawali pakai huruf tak mudoro'ah, taktubani, kalian berdua. Taf'alani, kalian berdua begitu. Alani. Ya. Taib. Nahu lan taktuba, kalian berdua tidak akan menulis. I'rabnya zahirun mimma sabaqa. Ya, ini i'rabnya jelas sebagaimana yang lalu pada lan yaktuba. Ini jelas ya, gampang i'rabnya, samain aja. Al-misalu as-sadisu, contoh yang ketiga, wawul jama'ati, dia bersambung dengan wawu jama'ah. Wawu jama'ah tapi al-mabdu bil-ya, yang diawali oleh ya. Nah, berarti yaktubu, yaf'alun, yaf'aluna. Taib, ketika kemasukan amil nasab, dihadaf nunnya. Nahu, lan yaktubu. Nah, contohnya adalah lan yaktubu. Lan sama tadi harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin, apa maksudnya tadi sebagaimana contoh awal ya Pak, apa lan yaktubu fi'lun mudhari'un mansubun bilan, ya, fi'il mudhari mansub bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun niyabatan 'anil fathati li'annahu minal af'alil khamsati, ya, wal wawu fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in, fa'il mereka, ya. Nah, alif yang ada di wawu itu namanya alif fariqah. alif yang ada di waw, kan ada alifnya itu ya, lan yaktubu, itu alifnya namanya alif fariqah, alif yang memisahkan waw dengan yang lain. Taib barakallahu fik. Ya. Al-misal rabi, udah dibaca? Belum. Belum, gantian Pak Munadi. Nah. Fadal Pak Munadi. Qala syarihu rahimahu ta'ala, al-misalu al-rabi'u wawul jama'ati al-mabdu'u bit-ta'i nahwu lan taktubu wa i'rabuhu zahirun mimma sabaqa. Nah, misalu rabi' wa bersambung dengan wawul jama'ah yang diolih pakai tak, tak mudara'ah, taktubu, taf'alani, begitu ya, taf'ulun. Nah, ketika dia mansub, i'rabnya zahirun mimma sabaqa. Ya, jelas ya, sebagaimana yang lalu i'rabnya pada ya lan yaktubu. Nah, sama. Wawnya fa'il. Terus lanjut. Al-misalul khamisu ya'ul mu'anasatil mukhadabati. Nahwu lan taktubi. Wa i'rabuhu lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Taktubi fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamadu nasbihi hadfun nuni niyabatan anil fathati li'anahu minal af'alil khamsati wa ya'ul mu'anasatil mukhadabati fa'ilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in. Baik. Al-misal khamis ya'ul mu'anasal mukhatabah, kalau dia fi'il mudhari' bersambung dengan ya' mu'anasal mukhatabah, ya, kemasukan amil nasab lan, lan taktubi, anti lam taktubi, kamu ya, anti tidak akan menulis. I'rabuhu lan sama harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin, taktubi fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun niyabatan 'anil fathati li'annahu min al-af'al khamsati. Ini wadih ya, jelas ya. Wa ya'ul mu'anasa al-mukhatabah fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Ya, ya'nya itu fi mahali rafin fa'il. Wadih sini ya, jelas. Baik, sekarang lihat ya. Wa alamatul khafdi, berarti selesai kita tanda nasab. Kalau kita boleh simpulkan ya, nasab memiliki berapa tanda? Ya, 5 tanda. Al-fathatu, kemudian apa lagi? Ya, wal alifu, kemudian apa lagi? Kasrah. Wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Kalau fathah dia menjadi tanda bagi nasab di 3 tempat apa aja? Isim mufrad. Ya, isim mufrad, darabtu Zaidan misalkan, Zaidannya. Kemudian apa? Jamu taksir, darabtu rijalan. Dan fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Semisal yadribu. Lan yadriba Zaidun amran, begitu. Nah, kemudian tanda yang kedua setelah alif apa? Setelah fathah alif. Alif. Alif menjadi tanda bagi nasab pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Ya, ra'aitu abaka dan seterusnya. Kemudian kasrah dia menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannas salim. Ya, contohnya apa? Ra'aitu al-mu'minati. Ada ya. Kemudian apa? Ya. Dia menjadi tanda bagi nasab pada tasniyah dan jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Ra'aitu al-mu'minaini dan ra'aitu al-mu'minina pada jamak mudzakkar salim. Yang terakhir tadi hadfun nun yang barusan. Taib barakallahu fik. Nah, sekarang masuk ke alamatul khabdi. Ya. Alamatul khabdi. Qala al-musannif Ibnu Ajurram rahimallahu taala. Walil khabdi salasu alamatin, dan khafat memiliki 3 tanda. Ya, khafat memiliki 3 tanda. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Kasrah, ya dan fathah. Nah, fa amma al-kasratu, nah sekarang kasrah dia menjadi tanda bagi khafat atau jar. Fatakunu alamatan lil khafdi, dia menjadi tanda bagi khafat atau jar fi salasati mawadi'a, di 3 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'i taksiri, pada jama' taksir, al-munsharif yang dapat ditanwin jama' taksirnya, wa jam'il muannasi as-salimi, dan jama' muannas salim. Ya, ingat kapan dikatakan sebuah isim majrur atau makhfud? Ketika dia kemasukan huruf jar, amil berupa huruf jar, atau dia kemasukan amil berupa mudhaf. maka dia majrur bi harfi jar. Yang kedua majrur bil mudhaf, sebagai mudhafun ilaih. Nah, majrurnya sebagai mudhafun ilaih, kalau kemasukan huruf jar, majrur bi harfi jar atau bi harfil khafat. Sama aja, jar sama khafat itu sama. Ya, taib. Nah, kalau di isim mufrad, tanda jarnya adalah kasrah. Jamak taksir munsharif, munsharif apa? Yang dapat ditanwin, tanda jarnya kasrah. Jamak muannats salim, tanda jarnya kasrah. Ya, ingat ya, dia sebuah isim dikatakan majrur ya, kalau kemasukan dua amil. Pertama huruf jar, yang kedua mudhaf. Maka dia majrur bi harfi jar, yang kedua majrur dengan mudhaf. Adapun yang dikatakan majrur bi tabaiyah ya, majrur bi tabaiyah karena maktuf, karena dia na'at, karena dia taukid, karena dia badal, itu pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Sebenarnya tidak demikian. Majrurnya ya dengan harfu jar. Misalkan setelah dorob mudhafun ilaih. Ya. Mudhafun ilaih. Dorob zaman ataupun dorob makan, berarti dorobnya sebagai mudhaf, berarti amilnya mudhaf. Nah. Ya, misalkan antum katakan kumtu amama Zaidin. Ya, mana amil dari Zaidin? Ya mudhaf. Apa mudhafnya? Dorob. Nah. Ya. Paham enggak sini? Baik, barakallahu fiik. Ada yang lagi mau ditanya? Wadih ya, jelas ya. Ah, gantian Mas Yudi baca. Fadal. Mas Yudi Magetan. Nah. Yudi Ponorogo entah mana itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nonton dia di FB. Qala al-musannifu rahimahullahu taala misalul asma. Misalul ismi, misalul ismil mufradi al-munsharifi fil halatin fi halatil jarri, jarri. Nahwu raditu an haliti hali khalidin, huruf kha wa i'rabuhu raditu fi'lun wa fa'ilun an harfu jarrin khalidin majrurun bi an wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala a, fi akhirihi. Al-jarru wal-majruru muta'ali. Kalau ngomong al-jar, huruf ro-nya tasdid ya, karena di isim fa'il. Ya, isim fa'il ya. Al-jarru wal-majruru gitu. Al-jarru wal-majruru muta'alikun bi roditu. Bi roditu. Taib. Misalul ismil mufradi fi halatil jar. Contoh ya, contoh isim mufrad ketika dia jer, apakah jernya dengan huruf ya, huruf jer atau jernya bil idofah? Contohnya ialah raditu an khalidin, aku meridoi si Khalid. Karena radiya yardo itu mutaaddi ya, dengan ma'mulnya, mutaaddinya itu dengan huruf jer an, walau boleh juga mutaaddi langsung dengan ma'mulnya, sehingga antum katakan rodi tu khalidan, itu juga boleh. Tapi yang kebanyakan yang terdapat di Quran itu mutaadinya dengan huruf jar ya, bukan dengan dirinya sendiri sebagaimana fiil-fiil yang menasabkan maf'ulun bih, ma'mulnya menjadi maf'ulun bihnya ya. Rodi tu an khalidin, aku meridoi si Khalid ya, aku meridoi si Khalid. I'rabuhu rodi tu fi'lun wa fa'il rodiya yardha. Ini paling gampang. An harfu jarrin. Khalidin majrurun bi an. Majrur dengan amil huruf jar an. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya kasratun zahiratun. Kasrah zahirah jelas ya, bukan kasrah muqaddarah. Ya. Kalau kasrah muqaddarah antum katakan aja raditu an Musa. Ya, raditu an ya, misalkan apa? Siapa? Al-Qadi. Ya. Raditu an anil qadi. Nah. Baik. Raditu an akhi. Nah, tergantung aja ya. Muqaddarahnya apakah ta'adzur? Mana min dzurriyyah ta'adzur atau as-siqal atau lil munasabah. Ya, murajaah lagi. Masih ingat enggak? Murajaah lagi. Nah. Baik. Wal jarru huruf jar an, amil jar an, wal majruru dan isim yang dijarkan dengan huruf an yaitu Khalidin. Muta'alikun biradi itu. Dia muta'alik, bergantung dengan fi'il. Karena dia enggak bisa berdiri sendiri. Beda dengan kalimat raditu, fi'il fa'il, dia tegak berdiri sendiri. Tapi kalau isim huruf dan isim itu lemah dalam susunan kalimat, maka dia mesti berkaitan, bergantung, berpegangan dengan yang lainnya, yaitu fi'il yang kuat. Baik, barakallahu fiik. Lanjut Mas Yudi. Asani misal jam'u. Misalu jam'i, mudhofun ilaih itu. Nah, jam'i, itu langsung praktek tuh. Jam'i taksir. Jam'i majrurun ya. Bil mudhof. Dia karena mudhofun ilaih, wa alamatu jarihi al-kasrah. Wa huwa mudhof. Huwa mudhof. Wa huwa mudhof. Jarihi mudhofun ilaih wa huwa mudhof. Ha baru mudhofun ilaih lagi. Itu tuh. Jadi mudhof bisa jadi mudhofun ilaih, mudhofun ilaih, dia mudhof juga lagi. Nah, lanjut lagi. Misal jam'i taksiri al-munsharifi fil halatin. Apa i'rabnya al-munsharifi? Nah, sekarang i'rabnya al-munsharifi itu apa? Dia mudhof ilaih dari. Lah, bukan. Apa? Na'at. Na'at dari taksiri. At-taksir. Terus fi halatil jarri. Apa i'rabnya al-jarri? Apa i'rabnya al-jarri? Antum kok bacanya al-jarri? Dia jadi na'at bukan? Bukan. Apa? Mudhofun ilaih. Ingat aja pokoknya kalau isim majrur amilnya cuma dua. Huruf jar atau mudhof. Udah itu aja. Ada yang mengatakan idofah, tapi yang paling enak mudhof. Ya, baik. Ada yang mengatakan majrur bil idofah. Terlalu ribet. Majrur bil mudhof aja udah. Nah. Lanjut lagi. Nahwu marartu birrijali. Nah, rijali berarti amilnya mana? Majrur dengan ba. Terus i'rabuhu? Wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun. Birrijali al-ba'u harfu jarrin. Ar-rijalu majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Al-jarru wal majruru muta'alikun bil bimarortu. Nah, baik. Misal jam'i taksir al-munsharifi, contoh jamak taksir yang munsharif, yang munsharif yang dapat ditanwin. Fi halatil jarri, ketika dia pada keadaan jar. Marortu birrijali, perhatikan. Aku melewati para pria. Marro ya muru, melewati. Ya, i'rabuhu. Nah. Apa i'rabnya hak tuh? I'rabuhu, haknya i'rabnya apa tuh? Mudhofun ilaih. Ya, mabni ala dom. Fi mahali jarin mudhofun ilaih. Marartu ya, fi'lun wa fa'ilun. Birrijali ba harfu jarin. Arrijali majrurun bil ba wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kasrah dhahira pada akhirnya. Sama tuh, akhiri mudhofun ilaih tuh. Haknya itu mudhofun ilaih. Kalau akhiri majrurun ya bi fi. Wa huwa mudhof, ha mudhofun ilaih. Al jarru wal majruru ya. Tapi kalau dia domir, domir itu selalu mabni. Kalau domir mabni berarti fi akhirihi haknya itu ya mabni ala jar, mabni ala kasrah fi mahali jarrin mudhofun ilaih. Karena namanya domir selalu mabni. Ya. Al jarru wal majruru, maka amil huruf jar, huruf ba dan majrur yaitu ar-rijal muta'alliqun bi marartu. Nah, marartu berarti i'rabnya apa tuh? Kan ada bi marartu. Marartu i'rabnya apa? Majrurun mimba bil hikayah. Nah, mimba bil hikayah. Mimba bil hikayah ini anggap aja gitu, hikayatnya aja. Taib barakallahu fik. Lihat berikutnya yang dua, lihat di matan dulu. Wa jam'i taksiri al-munsharifi. Dan jamak taksir yang munsharif, maka tanda jarnya ketika dia majrur, tanda jarnya juga kasroh. Ya, tanda jarnya juga kasroh. Taib. Ayo baca lagi. Padahal. Antum lagi. Asalisu. Misal jam'i mu'anasis. Ah, alnya dibaca. Al mu'anasil. Mu'anasis salimi. Fil hala. Fi. Fi halati al jari. Nahu wakul lil mu'minati. Wa i'rabuhu waqul al-wawu li lil istinafi. Lil istinafi. Kul fi'lun amrin mabniu ala fi'lu amrin, jangan fi'lun amrin. Fi'lu karena yang namanya mudhof dia enggak mungkin bertanwin, enggak mungkin pakai al. Insyaallah. Ya, gulamu Zaidin, ya itu kan. Terus lanjut. Kul fi'lu amrin mabniu ala sukun mabniun mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'robi wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta lil mu'minati al-alamu harfu jarrin wal mu'minati majrurun billami wa alamatu jarrihi kasrotun dohirotun fi akhirihi al-jarru wal majruru muta'alikun bikul. Nah, baik, misal jam'il mu'annasi as-salimi fi halatil jar, contoh jamak mu'annas salim, ya ketika dia dalam keadaan jar, nahu waqul lil mu'minat, ya. Waqul, wawnya itu apa? Wa irabuhu waqul, al-waw lil isti'nafi. Isti'nafi itu apa? Jadi kan ada waw-waw ataf. Nah, waw-waw ataf. Kalau waw isti'naf itu berarti kalimat yang berikutnya kalimat yang baru, bukan ma'tuf ke kalimat sebelumnya. Ya, kan waw itu banyak ya, ada waw haliyah, ada waw kosam. Ya. Nah, ada waw yang paling tenar, waw atof. Ya. Ini waw isti'naf, waw yang sudah kalimat sebelumnya itu enggak ada hubungannya. Ya. Berarti dia bukan ma'tuf dari kalimat sebelumnya. Ini kalimat yang baru berarti. Kalau antum katakan darabtu Zaidan wa Amron Amron, berarti wawnya itu harfu atop. Ya. Misalkan saya katakan begini, darabtu Zaidan. Ya. Wal ustadu lam yarani hina ma darabtu Zaidan. Ya. Dan ustaz tidak melihatku ketika aku mengukul si Zaid. Ya. Atau itu bisa juga dikatakan waw haliyah ya. Pokoknya ini kalimatnya yang baru. Ya, bukan kalimat yang maktub dengan kalimat sebelumnya. Ya, jadi jumlah yang berikutnya itu udah bukan lagi maktub. Waw isti'naf. Qul fi'lu amrin. Fi'lu amr jelas mabni 'ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Yang namanya fi'il pasti punya fa'il. Mana fa'il ya? Domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ya, takdiruhu anta. Baik. Lil mu'minati ya, lil mu'minat lam harfu jarrin. Ya, al mu'minati majrurun bilam. Wa'ala majrur dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ini jelas ya? Ya, al-jarru wal majruru muta'alliqun bi kul. Jar majrur muta'alliq dengan kul. Lihat di situ ada footnote lagi berikutnya, apa itu jam'u taksir al-munsharif? Coba dibaca, ganti Zulkha. Kasih ke Zulkha. Al-ismu al-mufradu al-munsharifu. Lihat di footnote. Al-ismul mufradu al-munsharifu huwallazi yuqbalu tanwini. Yaqbalu huwallazi yaqbalu tanwini. Tanwina. Waladhi yakbalu tanwina wal kasrata fahadha yujarru bil kasrati mithalu qawlihi mithlu qawlihi ta'ala wa amanu bima nuzila ala muhammadin amma idha kana ghayra munsarifin fa innahu yujarru bil fathati li annahu la yakbalu al kasri la yakbalu al kasra la yakbalu al kasra mislu qawlihi ta'ala falamma dakhalu ala yusufa kama sayati insyaallah wa kadzalika yanqasimu jam'u taksiri ila munsharifin wa ghairu munsharifin wa ghairi munsharifin. Perhatikan al ismu al mufrad al munsharif. Munsharif berarti yang dapat ditanwin. Huwalladhi yakbalu at-tanwina. Qabila yakbalu. Gitu. Berarti at-tanwina maf'ulun bih dari yakbalu. Dialah yang dapat menerima at-tanwin wal kasrota. Dan dapat menerima kasroh. Ya. Taib. Misalkan Zaid. Ya, marartu bi Zaidin. Nah, itu dapat perimat tanwin dan kasrah. Fa hadza, nah, maka isim mufrad yang munsharif kayak begini itu yujarru bil kasrati. Dijarkan dengan kasrah, bukan dengan fathah. Karena nanti kalau isimnya ghairu munsharif yang tidak dapat ditanwin, majrurnya dengan fathah. Mislu qawlihi ta'ala wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Dan berimanlah engkau dengan apa yang diturunkan kepada Muhammadin. Syahidnya mana? Muhammadin. Dia majrur bil kasrah dan tanwin. Dia dapat menerima tanwin dan kasrah. Amma idza kana ghairu munsharifin. Adapun jika isim mufradnya bukan munsharif, artinya tidak dapat menerima tanwin dan kasrah. Fa innahu yujarru bil fathati. Maka dia dijarkan dengan fathah. Ya. Li'annahu la yaqbalu al-kasra, karena dia tidak dapat menerima kasra. Mislu qawlihi ta'ala falamma dakhalu ala yusufa, maka tatkala mereka masuk kepada yusufa. Yusufa majrurun bi'ala wa alamatu jarihi al-fathatu, bukan kasra. Kenapa? Karena dia tidak dapat menerima tanwin dan kasra, ghairu munsharif. Nanti ada isim-isim yang ghairu munsharif, sebabnya itu ada. Ada yang karena alamiah, ada yang karena sifat, ada yang karena dia alam, nama person tertentu atau kota atau tempat atau sifat. Ya, atau dia sifat. Ya, nanti. Nah, kalau yang ini alam, nama Yusuf. Nah, alam itu ada lagi nanti. Apakah alamiyah ma ta'nis, alamiyah ma ujma, alamiyah ma wazan fi'il, alamiyah ma adl, ya, dan seterusnya. Wa saya kama sayati, sebagaimana akan datang insyaallah penjelasannya. Wa kadzalika yanqasimu jam'u taksiri ila munsharifin wa ghairi munsharif. Ghairi itu ma'tuf ke munsharifin. Munsharifin. Sebagaimana jama' taksir juga terbagi menjadi munsharif, jama' taksir yang dapat menerima tanwin dan kasrah, dan jama' taksir yang tidak dapat menerima tanwin dan kasrah. Akan datang nanti penjelasannya. Wadih di sini? Jelas? Ada yang mau ditanya? Ya. Berarti nanti tinggal kita masuk ke ya. Ya, jadi dom apa namanya kasrah menjadi tanda bagi khafat, ya. Ya, itu di tiga tempat. Isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannats salim munsharif. Ingat ya, sebuah isim dikatakan majrur kalau dia memasukkan dua amil. Pertama, amil huruf jar. Ya, nanti dia majrurnya bil kasrah, apakah kasrah zahirah? Ya, atau muqaddarah, muqaddarah apakah dia ta'adzur, ya, litsikol atau karena ilmu nasabah. Ya, tabarakal fik. Ya, amil yang kedua apa? Mudof atau bil idofah. Lebih bagus mudof. Adapun tabaiyah sebenarnya ngikutinya ke sana. Kalau antum katakan maratu bi Zaidin wa Amrin, sebenarnya hakikatnya Amrin itu majrurnya itu dengan huruf ba, bukan dengan tabaiyah yang atof itu. Ya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Apa? Om Nadi. Tadi ada yang ghairu, bukan ghairu serakah. Yang mana? Amma idza kana ghairu. Itu. Bukan ghairu, kan isim kana. Bukan, dia khobar kana. Oh. Karena isim kananya udah ada, yaitu kan gini. Al ismul mufrad huwa alladhi yaqbalu tanwin wa kasrah. Nah, itu kan. Ya. Amma idza kana ghairu munsharifin. Adapun jika isim mufrad tersebut ghairu munsharif, berarti isim kananya domir mustatir takdiru huwa. Huwanya kembali ke isim mufrad. Begitu. Ada lagi yang mau tanya? Berarti ghairunya khobar. Ada lagi? Kalau wajam'i, wajam'i taksiri al-munsharifi, al-munsharifi ini naatnya ke taksir apa ke jam? Mana? Wajam'i at-taksiri al-munsharifi. Al-munsharifi. Ah, ingat ya. Jamak tak, kalau jamak taksir munsharif berarti dia manutnya yang mana? Ya. Manutnya adalah jamak. Jamak. Berarti dia naat sani. Dia naat sani. Naat yang kedua. Manutnya cuma satu. Manutnya adalah jamak. Oh, enggak sini. Ya. Wa jam'il taksiri al-munsharif. Al-munsharifi berarti naat sani. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Ya, Sudi? Wah deh, jelas ya. Nanti berarti kita masuk ke halaman 35 wa amaliyau fatakunu alamatan itu ya. Jadi satu lagi Ustaz. Apa? Kalau jar majrur itu posisinya lemah dalam satu kalimat, tapi kita sering baca itu kayak semacam di baina yadai kan ada itu fil haqibati malabisu. Fil haqibati malabisu. Di dalam koper ada pakaian. Ya, tapi apa yang Anda mau tanya? Di awal dia udah jar majrur. Ah, perhatikan kalimat di sini. Ya. Jar majrur itu dia bukan mubtada, mubtadanya tetap malabisu. Fil haqibati, fi haqibati, fil haqibati, fi haqibati, bukan fil haqibah. Fi haqibati ana atau fil haqibah? Fil haqibah, bukan fil haqibati ya. Malabisu. Perhatikan. Fil haqibati i'rabnya bukan mubtada, mubtadanya malabisu. Ya, mubtadanya malabisu. Ya, kenapa mubtadanya diakhirkan? Karena dia nakirah. Enggak ma'rifah dengan al. Ya. Dia ma'rif, dia nakirah. Salah satu syarat mubtada nakirah ayu akhir diakhirkan. Boleh juga ayu sofa diberi naat, diberi sifat. Nah, fil malabisi fil apa tadi? Fil haqibati itu dia jar majrur. Jar majrur dia itu bukan sebagai khobar hakikatnya. Sama kayak antum katakan fil fasli rajulun. Ya, fil fasli bukan sebagai khobar hakikatnya. Jar majrur muta'alikun bi khabar mahdhuf itu i'rabnya. Jar majrur dia berkaitan dengan khabar mahdhuf. Takdiruhu gampang istaqarra. Fa'il, fi'il berarti dia muta'alik dengan fi'il juga. Ya, berarti istaqarra. Takdirnya gimana? Ya, istaqarra fil fasli Zaidun. Berarti Zaidun istaqarra fil fasli gitu. Paham enggak sih? Dia muta'alik juga dengan khobar mahdhuf. Makanya kan kalau nanti di pembahasan mubtada khobar, di pembahasan khobar, khobar itu ada mufrad, ada ghairu mufrad. Kalau ghairu mufrad itu pada khobar dalam bentuk jumlah, jumlah fi'li atau jumlah ismiyah, dan syibhul jumlah. Syibhul jumlah apakah jar majrur atau dzaraf? Dzaraf dan mudhafun ilainya. Nah, syibhul jumlah itu hakikatnya dia bukan khobar. Dia muta'alik dengan khobar yang mahdhuf, wujuban. Mahdhufnya wujuban. Udah azan, nanti kita lanjut insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.